Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jadi empat perkara yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini sesungguhnya adalah perkara yang ma'ruf, terkenal di antara para ulama. Dinukilkan di sini antara lain ialah apa yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam perkara jihadun nafsi. Kemudian Syekh bin Utsaimin rahimahullah menyatakan, Fallahu azza wa jalla, maka Allah yang maha agung dan maha mulia, aqsama fi hadhihi surati, telah bersumpah di dalam surat ini, bil asri, dengan bersumpah dengan masa, yaitu bersumpah untuk menegaskan perkara apa? Ala anna kulla insanin fahuwa khaybatun wa khusrun. Maka dia itu khaybah, dalam kondisi khaybah dan khusrun. Khaybah dan khusrun maknanya sama. Fi na'am fa huwa fi khaybatin wa khusrin, barakallahu fi. Fa huwa fi khaybatin wa khusrin, barakallahu fi. Ya. Setiap manusia itu fi khaybatin wa khusrin, sama maknanya yaitu rugi. Muhimman kathura maluhu wa waladuhu, meskipun banyak hartanya dan anaknya, dia dalam kerugian. Wa'adhuma qadruhu wa syarafuhu, walaupun juga dia itu amat besar qadruhu nilainya, wa syarafuhu dan kemuliaannya, juga tetap dalam kerugian walaupun dia amat besar agung nilainya dan kemuliaannya, kemuliaan dalam pandangan manusia. Illa man jama'a hadhil awsafa al-arba'ata, kecuali mereka yang mengumpulkan empat sifat tersebut. Man jama'a hadhil awsafa al-arba'ata, awsafa al-arba'ata, kecuali mereka yang mengumpulkan padanya empat sifat tersebut. Ahaduha, yang pertama, al-imanu, wa yushmilu kullama yuqarribu ilallahi ta'ala. Pertama iman, wa yushmilu dan meliputi, iman itu meliputi kulla segala ma yuqarribu ilallahi ta'ala, segala apa yang yuqarribu mendekatkan dia ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Min i'tiqadin sahihin, apakah dalam bentuk i'tiqad yang benar, wa ilmin nafi'in, atau dalam bentuk ilmu yang bermanfaat. Bila seorang itu mempunyai keyakinan yang benar atau ilmu yang bermanfaat, yang dengan keyakinan dan ilmu tersebut mendekatkan dia kepada Allah, maka dia memiliki iman. Ya. Atsani, yang kedua, al-amalu salihu, amalan salih. Di samping punya ilmu iman, juga punya amalan salih. Iman dengan pengertian tadi, yaitu aqidah, i'tiqad yang sahih, sahihah, dan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, al-amalu salih, dia punya amal salih, wa huwa kullu qawlin au fi'lin, yaitu semua omongan atau perbuatan, yuqarribu ilallahi, yang mendekatkan dia kepada Allah, bi ayyakuna fa'iluhu lillahi mukhlishan, yaitu apa amalan saleh itu, amalan saleh itu pelakunya melakukan perbuatan itu mukhlis, lillahi mukhlishan, dalam keadaan untuk Allah dia ikhlaskan amalan itu. Yang kedua, wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muttabi'an, bahwa amalan itu ialah dalam kondisi mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah amalan itu dinamakan amalan saleh. Amalan itu diikhlaskan untuk Allah ta'ala dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua ini dia punya amalan saleh. Wa tsalitsu, yang ketiga, at-tawasi bil haqqi wa huwa at-tawasi ala fi'lil khairi wal hathi alayhi والترغيب فيه. التواصي بالحق, saling menasihati kepada kebenaran, yaitu saling menasihati untuk orang berbuat kebaikan dan menganjurkan orang kepada, walhathi alaih, dan menganjurkan orang atas apa? Atas perbuatan baik itu. Wa targhibi fihi, dan menyemangatkan orang, targhib menyemangatkan orang, fihi di dalam perbuatan baik tersebut. Ya. Yaitu dalam bahasa Syekh Muhammad apa? Ad-da'wah ilaih. Ya. Dalilnya apa? Yang ketiga ini dalilnya di samping surat Al-Asr tersebut, tawasi itu juga firman Allah menyatakan apa? Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang mukmin, pria dan wanita, sebagiannya atas yang lainnya, ya'murun, mereka selalu menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ya, itu di surat apa itu? Wallah alam, kamu cari sendiri nanti. Ar-rabi'u, yang keempat, at-tawasi bis-sabri, saling berwasiat untuk kesabaran, untuk berbuat sabar. Bi-ayyusiya ba'dum ba'dan bis-sabri, yaitu dengan mewasiatkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya bisabri, untuk berbuat sabar. Ala fi'li awamirillahi ta'ala, yaitu untuk berbuat, menjalankan awamirillah, perintah-perintah Allah ta'ala, wa tarki maharimillahi, dan meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, wa tahammuli aqdarillahi, dan tahammul, menanggung, aqdarillah, takdir-takdir Allah, takdir yang tidak disenangi, ya, ditanggung, dalam artian menerima keputusan Allah itu dengan husnudzon kepada Allah, bahwa Allah pasti menakdirkan itu dengan apa yang terbaik. Ya. Wattawasi bilhaqqi wattawasi bisabri, dan saling berwasiat kepada kebenaran dan saling berwasiat kepada kesabaran, ya tadammanani, mengandungi kedua perkara ini apa? Al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari, mengandungi perintah kepada, memerintahkan orang berbuat kebaikan dan mencegah orang dari perbuatan mungkar. Alladzaini bihima qawamul ummati, yang dengan keduanya, dengan memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran, ini merupakan qawamul ummati. Qawamul ummah, penegak, tonggak. Qawam itu tonggak, tonggaknya umat. Wasalahuha, dan merupakan inti kebaikan, kemaslahatan umat. Wa nasruha, dan merupakan kemenangan, pertolongan bagi umat. Wa husulu asy-syarafi wal fadilati laha, dan dengan itu pula, dengan tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar, akan terjadi husul, terjadi asy-syaraf, kemuliaan, wal fadilah, dan keutamaan, laha, bagi umat ini, menjadikan umat Islam itu berwibawa, itu syaraf namanya, di hadapan umat yang lainnya, umat Islam akan sangat berwibawa. Nah, dan menjadikan umat Islam itu akan mempunyai kelebihan atas umat yang lainnya. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini keutamaannya dan ini kemuliaan umat ini. Nah, Allah mengatakan kalian adalah khaira ummah. Masya Allah, sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi sekalian manusia. Ya, yang menyebabkan umat ini adalah khaira ummah. Kenapa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ya. Nah. Begitu. Begitu keterangan dari Syekh bin Utsaimin rahimahullah terhadap istidlal dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, istidlal mengambil dalil. Nah, di mana istidlalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu kepada surat Al-Asr yang menyatakan bahwa empat perkara tersebut adalah perkara yang wajib diketahui oleh umat ini. Nah, kita lanjutkan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Siapa Asy-Syafi'i itu? Diterangkan oleh Syekh bin Utsaimin di bawah itu, Asy-Syafi'i huwa Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Muhammad, di footnote 1 itu ya, halaman 21, bin Uthman bin Syafi' Al-Hashimi Al-Qurashi. Wulida fi Gaza sanatu 150 wa tufiya bi Misra sanatu 400. Wa huwa ahadul a'immatil arba'ati 'ala al jami'i rahimahullahu ta'ala. Salah seorang a'immatil arba'ah, imam yang empat, alal jami' yang menjadi pimpinan bagi segenap imam, segenap umat Islam rahimahullahu ta'ala. Imam yang empat yaitu yang tertua Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Abu Hanifah, ya. Abu Hanifah ini terkenal dengan Imam Hanafi. Tetapi dalam hal ini madhab Hanafi itu madhab yang paling banyak memakai ra'yu, pikiran, sehingga banyak istidlal yang lemah di dalam hal istidlal, yaitu pemakaian dalil. Karena Abu Hanifah sendiri termasuk dari ahlul ra'yi, bukan ahlul hadis. Ya. Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah menyatakan, saya yakin bahwa Abu Hanifah Nu'man bin Thabit bukan dari Ahlus Sunnah, tetapi Ahlul Bid'ah. Karena pikiran-pikirannya yang demikian rupa dan penilaian para imam-imam terdahulu. Disebutkan oleh Syekh Muqbil di dalam kitab khusus beliau tentang hal ini, 80 imam-imam salaf yang menyatakan bahwa Abu Hanifah adalah ahlul bid'ah. Tudingan yang paling keras kepada Abu Hanifah, kebid'ahan yang paling berat padanya, yaitu beliau ini menganut pemahaman bid'atul irja, bid'ah murji'ah. Ini zallah, penyimpangan beliau. Yang menulis kitab khusus untuk membantah Abu Hanifah ini sebelum Syekh Muqbil rahimahullah adalah Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab beliau Musannaf, Al-Musannaf, terkenal dengan Musannaf Ibnu Abi Syaibah, itu menyediakan satu bab khusus tentang penyimpangan-penyimpangan apa pendapat Abu Hanifah ini dari sunnah. Ya. Begitu. Dalam musannaf beliau. Kemudian Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, putra Imam Ahmad, yaitu Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, menulis dalam kitab As-Sunnah, itu bab khusus tentang kumpulan penilaian para imam-imam Ahlus Sunnah terhadap Abu Hanifah, khusus dalam menilai penyimpangan Abu Hanifah dalam perkara irja itu tadi, akidah murji'ah. Akidah irja itu dalam bentuk apa? Keyakinan bahwa amal itu bukanlah bagian daripada iman. Ya. Kalau amal itu bukan dari iman, maka sampai pada tingkat bahwa imannya Nabi itu sederajat dengan imannya para munafikin. Nah, karena perbuatan para munafikin, imannya Nabi sama dengan imannya para fusak, orang-orang fasik. Karena perbuatan orang fasik itu tidak mempengaruhi apa-apa terhadap imannya. Jadi akidah sesat dari murji'ah itu, bid'atul irja' itu, mengatakan amal itu bukan bagian daripada iman. Nah, ini kesesatannya. Ya. Senang. Makanya semacam Syekh Muqbil dan para a'immah sebelum beliau itu banyak yang menganggap Abu Hanifah itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Imam-imam ahlu sunnah itu setelah Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ajma'in. Ya. Imam Sufyan Tsauri. Ada mazhab Tsauriyah, yaitu mazhab yang ditinggalkan oleh Sufyan Tsauri. Ada juga Imam Daud Adz-Dzahiri. Ini juga mazhab Dzahiriyah. Nah. Ya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah ala khalqihi, atas makhluknya, illa hadhihi surata, kecuali surat wal asri ini, lakafathum, niscaya akan mencukupi mereka dengan surat al asri ini. Kita lihat keterangan Imam Syafi'i. Muraduhu rahimahullah, keterangan terhadap pernyataan tersebut, kita lihat keterangan dari Syekh bin Utsaimin, footnote kedua, halaman 21. Muraduhu rahimahullah, yang dimaukan dengan ini, yang dimaukan oleh pernyataan beliau rahimahullah, anna hadhihi surata, bahwasanya surat ini kafiatan lil khalqi, adalah mencukupi makhluk, fil hathi, di dalam perkara al hath, menganjurkan orang, alat tamassuki, untuk berpegang teguh, bidinillahi bil imani wal amalis salihi, yaitu dengan agama Allah, berpegang teguh dengan agama Allah dalam bentuk iman, wal amalis salih, dan amal salih, wa da'wati ilallah, dan dakwah ke jalan Allah, wasabri ala dhalik, dan sabar dalam menempuh jalan dakwah itu, walaysa muraduhu, dan tidaklah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i itu, anna hadhihi surata kafiatan lil khalqi fi jami'i syari'ati, tidaklah yang dimaksud itu ialah bahwa surat ini, surat wal asri ini, kafiatan, mencukupi, lil khalqi, bagi makhluk, fi jami'i syari'ati, dalam segenap perkara syariah. Tidak, tidak demikian. Tetapi cukup bagi makhluk dalam perkara apa? Dalam perkara menganjurkan manusia untuk berpegang dengan agama Allah, yaitu dengan iman dan amal saleh dan dakwah ila Allah dan sabar atas jalan itu. Wa qawluhu, dan pernyataannya, pernyataan Imam Syafi'i, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum, karena al-aqil, karena orang yang berakal, al-basira, dan orang yang berpandangan jeli, mempunyai kejelian pandangan, idza sami'a hadhihi surata, kalau dia mendengar surat ini, au qara'aha, atau membacanya, fala buddha ayyas'a, maka tidak bisa tidak dia akan yas'a, berusaha, ila takhlisi nafsihi, untuk takhlis, membersihkan nafsihi, dirinya, minal khusrani, dari kerugian. Wadhalika bittisafihi bihadihi sifatil arba, yaitu dengan mensifati dirinya dengan empat sifat tersebut, yaitu al-imanu wal-amalu salihu wat-tawasi bil-haqqi wat-tawasi bis-sabri. Ya. Maka cukuplah surat ini untuk membangkitkan semangat orang untuk berpegang dengan agamanya. Bukan berarti cukup untuk apa? Menerangkan syariah secara keseluruhan. Lah, tidak demikian. Ya, tetapi untuk membangkitkan orang berpegang dengan syariah. Kita naik lagi ke atas. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, dan telah berkata al-Imam al-Bukhari, yang Allah telah merahmati beliau. Siapakah al-Imam al-Bukhari? Diterangkan di bawah itu oleh Syekh bin Utsaimin di footnote ketiga, Al-Bukhari huwa Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari, wulida bi Bukhara, dia dilahirkan di negeri Bukhara, fi Syawwal, di bulan Syawwal, sanatu arba'in wa tis'ina wa mi'ah, pada tahun 194, wa nasya'a yatiman fi hijri walidatihi, dia tumbuh sebagai anak yatim di bawah bimbingan ibunya, wa tufiya rahimahullah fi Khartanka, dan beliau wafat di desa Khartanka, baldatun ala farsakhaini min Samarkand, satu negeri yang jaraknya dua farsakh, satu farsakh itu kurang lebih 5 kilometer, dua farsakh yaitu 10, kurang lebih 10 kilometer dari negeri Samarkand. Lailata Idil Fitri, meninggal pada malam hari raya Fitri, sanatu sittin wa khamsina wa mi'atain, pada tahun 256 Hijriah. Kamu baca seperti yang saya tulis di dalam Salafi, sejarah atau biografi Al-Imam Al-Bukhari itu saya ringkaskan dari sekian belas kitab biografi Al-Bukhari. Nah, bagaimana Al-Bukhari menyatakan Al-Bukhari meletakkan satu bab di dalam sahihnya. Bab itu ialah babul ilmi qablal qawli wal amali. Bab keharusan berilmu sebelum berkata dan berbuat. Masya Allah, ini adalah pelajaran pertama bagi orang yang mengenal manhaj salaf. Bagi orang yang mengenal manhaj salaf, semua di seluruh dunia pertama kali perkenalan kepada manhaj salaf yaitu kitab Al-Usulul Thalatsah. Kemudian kitab-kitab yang lainnya menyusul. Dan pelajaran yang didapati ketika membaca Al-Usulul Thalatsah ialah disebutkannya bab ini, babul ilmi qoblal qawli wal amal, bab keterangan keharusan untuk berilmu sebelum berkata dan berbuat. Kalau hal ini difahami betul oleh seorang salafi, dia akan terbebas dari hizbiyah. Dia akan terbebas dari sikap taklid kepada siapapun, terbebas dari taklid kepada ulama, terbebas taklid kepada yang lebih rendah dari ulama, terbebas dari taklid kepada pimpinan yang bagaimanapun. Karena itu seorang salafi selamat dari hizbiyah ketika berpegang teguh dengan prinsip ini. Prinsip apa? Al-ilmu qoblal qawl wal amal. Berilmu sebelum qawl, sebelum berkata dan sebelum berbuat. Tetapi kalau prinsip ini kemudian dilupakan, maka langsung orang itu diseret oleh syaitan keluar dari salafiyah, keluar dari tariqah salafiyah melalui hizbiyah, terus bergeser dikit-dikit sampai betul-betul jauh dan tidak mungkin bisa kembali lagi kepada tariqah salafiyah ini. Itu bahayanya. Kamu lihat bagaimana orang berta'assub kalau dulu kepada madhab-madhab, bertasub dengan madhab Hanafi sampai pada tingkat seperti Imam Tahawi. Imam Tahawi ini bermadhab Hanafi, ahlul hadis, termasuk imam dari a'imma ahlul hadis. Tapi karena dia bermadhab Hanafi, dia pun juga berusaha membela mati-matian pikiran Murji'ah. Coba. Padahal itu pikiran bid'ah. Nah, mengapa? Karena dia madhab Hanafi. Ini ta'asub, namanya ta'asub. Nah, kalau orang-orang ahnaf terjebak dalam pikiran bid'ah, bid'atul irja', bid'ah murji'ah. Orang-orang syafi'i, syawafi' terjebak dalam pikiran asy'ariyah. Ya. Demikian pula pikiran-pikiran yang lainnya. Orang akhirnya terikat dengan madhab-madhab itu, berta'assub kepada madhab-madhab itu adalah perbuatan bid'ah, dan itu adalah hizbiyah. Ya. Tetapi bermadhab dengan madhab para imam-imam itu adalah perkara yang semestinya kita ini merujuk kepada imam-imam tersebut. Jangan kita kemudian melepaskan diri dari beliau-beliau, terus membuat pemahaman sendiri. Nah, ini juga adalah perbuatan bid'ah. Itu namanya mufaraqatul jamaah, melepaskan diri dari jamaah. Kita harus merujuk kepada imam-imam tersebut. Tetapi berta'assub kepada imam-imam itu, ya, kepada salah satu imam-imam tersebut, atau kepada salah dua, atau kepada salah tiga, kepada imam-imam itu, hadza bid'ah. Ya. Nah, kemudian setelah masa semakin lemahnya orang untuk talabul ilmi, semangat untuk menuntut ilmu agama, muncul harokah-harokah, pergerakan-pergerakan. Ya. Di dunia Islam, yaitu gerakan-gerakan tarekat sufiyah. Orang akhirnya mulai berta'assub kepada salah satu dari tarekat-tarekat itu. Ada yang berpegang dengan tarekat Naqsyabandiyah sehingga menjadi Naqsyabandi. Ada yang berpegang dengan tarekat Qadiriyah sehingga menjadi Qadiri. Ada yang berpegang dengan tarekat Sahrawardiyah sehingga menjadi Sahrawardi dan selanjutnya. Ya, ini lebih parah lagi daripada yang sebelumnya. Karena yang tahap yang berikutnya ini sama sekali tidak ada dasar tuntunan dari syariah, bahkan ini adalah perbuatan bid'ah dari asalnya. Kalau yang sebelumnya berta'assub kepada imam-imam ahlu sunnah wal jamaah, ya, itu kan semula merujuk kepada imam-imam ahlu sunnah, dan memang harus demikian kan ya. Tetapi kemudian berta'assub dengannya, ya, begitu. Nah, tapi kalau tarekat-tarekat sufiyah ini sama sekali tidak ada dasarnya. Bid'ah pada asalnya. Kemudian datang generasi berikutnya, generasi mutaakhirin, muncul lagi model ta'assub, model hizbiyah yang lainnya. Yaitu berhizbiyah, berta'assub dengan model-model harokah-harokah, gerakan-gerakan. Ada Ikhwanul Muslimin, ada Tabligh, ada Hizbut Tahrir, ada apalagi gerakan-gerakan yang semisal itu. Ada takfiri dan sebagainya. Nah, di Mesir terkenal dengan Tariqatul Hijr wa Takfir. Nah, orang bertasub dengan itu lebih parah lagi, karena tidak di atas dasar ilmu dan tidak di atas dasar keharusan merujuk kepada sunnah, kepada a'immah salaf. Karena tokoh-tokohnya sama sekali bukan a'immah salaf. Kalau tarekoh-tarekoh itu sebagian daripada tokoh-tokoh yang diperlambangkan padanya adalah a'immah salaf, seperti Abdul Qadir Jailani, ini termasuk dari a'immah salaf. Tetapi dipalsukan berbagai berita-berita tentang beliau, sehingga menjadilah tarekoh bid'iyah yang dinamakan tarekoh Qadiriyah. Tetapi yang belakangan ini, yang tahap ketiga ini lebih parah daripada yang tahap kedua. Bertasub dengan tokoh-tokoh yang sama sekali bukan a'immatus salaf. Hasan al-Banna, Dr. Taqiyuddin an-Nabhani, Muhammad Ilyas al-Kandahlawi. Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, man hadha, yang mendirikan apa yang namanya gerakan jamaah tabligh berdasarkan mimpi. Dalilnya ialah mimpi. Dapat wangsit setelah dia berkhalwat, istilah sufia berkhalwat 40 hari 40 malam, terus mimpi, harus mimpi katanya ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus memerintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Muhammad Ilyas Kandahlawi ini untuk melakukan gerakan tabligh ini tadi di atas empat tarekat sufiyah. Tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Sahrawardiyah, tarekat Qadiriyah, dan tarekat Chishtiyah. Hasan al-Banna menggabungkan pada dirinya berbagai penyimpangan-penyimpangan akidah dan suluk. Dalam bidang suluk dia berjalan di atas tarekat Hassafiyah. Dalam bidang akidah dia merujuk kepada akidah bid'ah mufawwidah. Bid'ah mufawwidah lebih parah daripada bid'ah asy'ariyah. Mufawwidah, bid'ah mufawwidah yaitu mengatakan semua ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi tentang sifat-sifat Allah kita tidak boleh membahasnya. Kita serahkan maknanya kepada Allah. Wah, ini lebih ekstrim dari Asy'ariyah di dalam dalam penolakan untuk memahami sifat-sifat Allah dengan apa yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu. Terus dikembangkan pikiran bahwa seolah-olah membahas tauhid asma wa sifat itu membuat perpecahan umat. Jadi enggak usah kita bahas. Begitu pemahaman yang digerakkan. Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Dr. Taqiyuddin An-Nabhani, satu model pemikiran Mu'tazilah yang diarahkan kepada pemikiran politik, konsep-konsep politik. Ya, nah, ini apa bentuk hizbiyah yang dikembangkan. Kemudian turun lagi belakangan muncul gerakan-gerakan hizbiyah ta'assub seperti sururiyah ataupun haddadiyah. Haddadiyah pemikiran Mahmud Al-Haddad. Mahmud Al-Haddad ini seorang tokoh pergerakan yang semula menampilkan diri sebagai seorang salafi, tapi ternyata dia menyembunyikan pikiran takfiri, mengkafirkan umat Islam, pikiran khawarij. Bagaimana dia menyatakan? Dia menyatakan bahwa tidak bisa dibedakan antara bid'ah dan ahlul bid'ah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kata dia, seorang yang berbuat bid'ah otomatis dia adalah ahlul bid'ah. Dengan pemikiran bid'ah semacam ini, ya, maka kalau semua orang yang berbuat bid'ah berarti ahlul bid'ah, akhirnya mulai membuat penilaian berdasarkan kaidah ini terhadap para imam-imam ahlul hadis. Tentu para imam-imam itu manusia, bukan ma'sumin, bukan anbiya war rusul. Ya, para ulama itu bukanlah para nabi, bukanlah para rasul. Kalau para nabi dan para rasul ma'sumin, terjaga dari kesalahan. Setiap mereka berbuat kesalahan, para nabi dan para rasul itu langsung ditegur dan diluruskan oleh Allah dengan turunnya wahyu. Tapi para ulama tidaklah demikian. Mereka mempunyai tabiat, tetap pada tabiat kemanusiaannya, yaitu berbuat salah. Nah, karena kaidah Mahmud Al-Haddad ini yaitu menyatakan siapa yang berbuat bid'ah berarti ahlul bid'ah, akhirnya semua imam-imam ahlus sunnah itu dianggap ahlul bid'ah. Mulai dirinci bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani ahlul bid'ah. Kenapa? Karena ada perkara-perkara bid'ah dalam penjelasan beliau di kitab Fathul Bari. Memang Ibnu Hajar banyak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Asy'ariyah dalam beberapa bagian, tidak seluruhnya, tidak total, tapi dalam beberapa bagian keterangannya tentang sifat-sifat itu dipengaruhi oleh Asy'ariyah. Nah, ketika kaidah ini diterapkan, oh berarti ini dia sudah berbuat bid'ah, berarti dia ahlul bid'ah. Lihat lagi, oh Al-Imam Al-Baihaqi ini ahlul bid'ah. Ketika membaca kitab Al-Asma' was-Sifat karya Al-Imam Al-Baihaqi, terdapat padanya berbagai bid'ah-bid'ah. Memang Al-Imam Al-Baihaqi banyak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Asy'ariyah di dalam sebagian keterangan beliau tentang Al-Asma' was-Sifat. Nah, karena kaidah bahwa siapa yang berbuat bid'ah berarti ahlul bid'ah, dicap lagi Imam Baihaqi ahlul bid'ah. Dilihat lagi Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, imam ahlul hadis, oh ini ahlul bid'ah. Karena terdapat beberapa penafsiran-penafsiran beliau terhadap tauhid asma'us sifat yang dipengaruhi oleh Asy'ariyah, maka dicap ahlul bidah. Lihat lagi kepada al-imam al-Qurtubi, cap lagi ahlul bidah. Lihat lagi terus begitu-begitu, terus jalan sana sini ahlul bidah, ahlul bidah, ahlul bidah, terus cap cap cap cap cap cap, sehingga hampir seluruh a'immah mendapat cap ahlul bidah. Wah, luar biasa. Fitnah yang luar biasa. Padahal dalam prinsip ahlus sunnah wal jamaah, tidaklah semua orang yang berbuat bid'ah itu langsung otomatis dicap sebagai ahlul bid'ah. Tidak. Ya, harus diteliti dulu mengapa dia berbuat bid'ah itu. Dan tidaklah semua orang yang berbuat bid'ah itu kemudian berarti dihukumi ahlul bid'ah, tetapi harus adanya proses tabayun, tathabut, teliti, dan memastikan, dan sampai iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, sampai pada tingkatan cap, hukum, vonis. Nah, jadi harus ada proses untuk orang itu dikatakan ahlul bid'ah. Tidak bisa sembarang orang yang berbuat bid'ah berarti ahlul bid'ah. Begitu. Ya, sampai terakhir mereka mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ahlul bid'ah, Al-Imam At-Tirmidzi ahlul bid'ah. Terus begitu rupa. Ini bahayanya satu penyimpangan. Ya. Jadi sururiyah membela ahlul bid'ah dengan meletakkan kaidah muazana. Ya, sudah diterangkan apa itu kaidah muazana dalam daurah kemarin. Ya. Haddadiyah menilai para ulama ahli sunnah sebagai ahli bid'ah. Jadi begitu rupa. Nah, ini menjadi satu gerakan hizbiyah. Kenapa kok hizbiyah? Karena tanpa dasar ilmu qoblal qaul wal amal, sebelum berkata dan berbuat. Dan sekian banyak orang-orang yang dulunya di atas manhaj salaf tetapi terjangkiti penyakit sururiyah ini atau penyakit haddadiyah ini, akhirnya terpelanting keluar dari tariqah salafiyah tersebut. Ya. Nah, sekali lagi, karena mengabaikan prinsip ini, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ya. Nah, demikian pula terjadi terus dari masa ke masa, dan ini menimpa seluruh dunia. Seluruh dunia. Pikiran-pikiran yang demikian ini. Ya. Maka kalau orang-orang yang disebutkan tadi telah terplanting dari tariqah salafiyah karena mengabaikan prinsip al-ilmu qabla al-qaul wal amal ini, sehingga terjatuh pada hizbiyah, jangan merasa aman dan jangan menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang mengaku merujuk kepada ulama di saat sekarang ini, jangan dikira bahwa mereka aman dari ancaman tersebut. Ketika mereka juga mulai latihan berbuat dengan perbuatan kaum hizbiyin yaitu al-qaul wal amal qoblal ilmi, berkata dan beramal sebelum berilmu. Ya, kalau sudah berani bermain api semacam itu, yaitu berkata dan berbuat sebelum berilmu, jangan dikira bahwa orang-orang yang demikian itu tidak terjatuh kepada hizbiyah sebagaimana kaum sururiyin, sebagaimana kaum haddadiyin yang semula mereka di atas manhaj salaf tetapi kemudian terpelanting dari manhaj itu kepada manhaj bid'i, manhaj khalaf, dan hancur dengan sebab itu. Ya. Nah, begitu bahayanya orang mengabaikan prinsip ini. Maka perkenalan pertama dari orang dengan ilmu, yaitu dengan manhaj salaf, yaitu ketika diingatkan prinsip tersebut, yaitu apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, babul ilmi qablal qawli wal amal. Ini harus diingat, dipegangi terus sampai sekarang. Ya. Nah, berbagai fitnah-fitnah yang sekarang dilancarkan oleh ahlul fitnah wal khianah, mereka membuat gerakan-gerakan hizbiyah ABJ. Tahu hizbiyah ABJ yang baru ini? Hizbiyah asal bukan Ja'far. Nah, juga mereka terjatuh kepada perbuatan hizbiyah tersebut sebagaimana pendahulu-pendahulu mereka, yaitu ketika mereka mengabaikan prinsip ini, al-ilmu qablal qaul wal amal. Naam, berkoar-koar dulu, ngomong sejadi-jadinya, berapi-api sampai keluar asapnya, dalam membuat penilaian dan membuat vonis. Setelah itu baru mengirimkan laporan-laporan dari omongan-omongan dia tentang Ja'far itu kepada para masyayikh, para ulama, keliling kepada mereka dengan surat-surat itu tadi untuk mendapatkan pembenaran, fatwa pembenaran terhadap apa yang mereka katakan. Ternyata tidak dapat, kecele, panik, akhirnya bingung cari pembenaran lagi sana sini, intip-intip terus apa yang dilakukan dia. Wah, dia jalannya agak miring. Ah, ini berarti ini tanda-tanda ini berarti. Wah, dia itu meringis-meringis. Wah, ya ini berarti. Nah, begitu selanjutnya. Itu semua adalah karena mengabaikan prinsip ini. Kenapa kok tiba-tiba orang mengabaikan prinsip ini? Padahal ini adalah perkenalan pertama ketika seorang itu menjadi salafi, yaitu al-ilmu qablal qaul wal amal. Ini perkenalan pertama, baru membuka pintu. Sudah ketemu ini. Kenapa kok tiba-tiba mereka mengabaikannya? Sekali lagi, karena hawa nafsu, al-hawa. Orang dipancing kepada hawa nafsu dengan emosi. Akhirnya dengan emosi itu muncul kebencian. Kebencian kemudian membawa kepada al-haqid wal-bughd, dan kemudian akhirnya membawa kepada emosi tidak terkendali, hawa nafsu, akhirnya ngawur. Nah itu, maka hati-hati, camkan baik-baik. Ya, orang-orang yang sudah terdidik di dalam kancah dakwah salafiyah selama 13 tahun kalau diukur sejak Januari tahun 90 sampai Januari tahun 2003, 13 tahun tiba-tiba melupakan prinsip ini karena sedang marah dan ngajak-ngajak orang dengan kemarahannya itu. La ilaha illallah. Maka berarti memang semua kita tidak terkecuali tetap diintai oleh hawa nafsu ini, ya, kendaraannya syaitan, untuk menyimpang dari prinsip ini, dari prinsip al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Orang jangan membuat keputusan dalam keadaan marah, makanya ya tenang dulu, supaya apa, keputusan dan penilaian itu betul-betul ikhlas karena Allah dan di atas dasar ilmu, ya, sehingga ketika dia berdasarkan hujjah dan penelitian dan tabayyun dan tersebut demikian lengkap, sudah bismillah dia melangkah. Ketika dia setelah mengambil keputusan itu dan mengumumkan, mengikrarkan keputusan itu, ditanyai kanan kiri, depan belakang, itu dengan mantap akan bisa menjawab apa yang telah diyakininya itu. Nih dalilnya, nih hujahnya, nih penjelasannya, gini, dan konsisten terus di atas prinsip itu, tidak berubah-ubah. Nah, itu kalau mengambil keputusan di atas ilmu. Kalau dia berkata di atas ilmu. Tapi kalau ngawur dalam keadaan marah, kemudian membuat keputusan, setelah reda marahnya celingak-celinguk. Loh, tadi bagaimana ya? Wah, akhirnya mencari pembelaan, sebab sudah kadung meludah, mau dijilat lagi, isin, malu. Nah, akhirnya menyeret dia kepada hizbiyah. Berhubung sudah terlanjur berbicara demikian, dan akhirnya gengsi yang ada untuk rujuk ditahan oleh gengsi untuk rujuk itu. Nah, itu bahayanya. Ya. Ini harus diingat, pelajaran yang terjadi dari berbagai peristiwa-peristiwa ini harus diingat terus. Dan jangan sampai kita lupa dari apa yang menimpa orang lain. Semua yang menimpa orang lain, telah menimpa orang lain, itu kita sendiri amat besar kemungkinan untuk tertimpa itu. Ya. Dalam kondisi orang itu mikir-mikir dulu, hati-hati, dan dengan penuh ketenangan dan penelitian terus membuat keputusan dan penilaian, toh masih kemungkinan terjatuh kepada kesalahan. Tapi karena membuat keputusan dengan tenang, ketika dia terjatuh kepada kesalahan, karena dia ikhlas membuat keputusan itu tidak dalam keadaan marah, gampang untuk rujuk. Nah, itu bedanya. Tidak gengsi. Sebab apa? Ketika dia mengambil keputusan, betul-betul dia berusaha semampu-mampunya untuk menerapkan prinsip al-ilmu qablal qaul wal-amal. Ternyata salah. Belakang hari ketahuan salah. Dengan mudah dia menyatakan rujuk kembali kepada al-haq dan mengoreksi kesalahannya. Sebab tidak dengan emosi di dalam mengambil penilaian itu. Tapi kalau orang itu dengan emosi, yang dikedepankan ialah hawa, yang dikedepankan ialah gengsi, wah, Ya, kemungkinan salahnya lebih besar, sudah begitu kemungkinan rujuknya lebih kecil. Nah ini beda dengan orang yang mengambil keputusan dengan tenang, menerapkan semampu-mampunya prinsip al-ilmu qoblal qaul wal amal, kemungkinan salahnya lebih kecil, kemungkinan rujuknya lebih besar. Begitu sebaliknya. Nah, kalau hawa nafsu itu perbuatan ahlul bid'ah, di mana mereka itu, bagaimana ahlul bid'ah, akhlaknya ahlul bid'ah, mereka membuat penilaian dulu, membuat kesimpulan dulu dan pendapat, kemudian di atas pendapat inilah mereka mencari dalil pembenaran terhadap pendapat tersebut. Itu ahlul bid'ah. Ya, kalau ahlus sunnah wal jamaah mempelajari dalil, nah, memahami dalil itu dengan hati-hati dan setelah merasa yakin pada satu pengertian, barulah membuat apa penilaian. Begitu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Naam. Hal ini perlu dicamkan karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa sekarang dan di masa lalu terus berkutat tentang penyimpangan dari prinsip ini. Ya. Wadalilu qauluhu ta'ala, dalilnya bahwa orang itu haruslah berilmu sebelum berkata dan beramal. Ya. Iyalah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Ha, coba perintah Allah di sini. Ha? Perintah pertama apa? Fa'lam. Diperintahkan untuk berilmu. Sebelum mengucapkan la ilaha illallah, fa'lam, berilmulah kamu. Hah? Sebelum menyatakan la ilaha illallah, sebelum berkata. Wastaghfir li dzambik, dan disuruh berbuat setelah itu, setelah berilmu. Disuruh berkata yaitu perkataan la ilaha illallah, dan disuruh berbuat yaitu amalannya apa? Istighfar. Minta ampun terhadap dosa-dosa. Fabada'a bil ilmi qoblal qawli wal amali. Maka Allah memulai, bada'a memulai bil ilmi, dengan ilmu, qoblal qawli wal amali, sebelum berkata dan berbuat. Iya. Naam. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, istadalla al-Bukhari rahimahullah, bahwa al-Imam al-Bukhari istadalla mengambil dalil bihadhil ayati, dengan dalil ayat ini, yaitu apa? Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, ala untuk menunjukkan wujub, ala wujubil bada'ati bil ilmi. Ha? Untuk menunjukkan kepada pengertian wajibnya al-bada'ah memulai bil ilmi, dengan ilmu, qoblal qawli wal amal, sebelum berkata dan berbuat. Ya. Ala wujubil bada'ati, untuk menunjukkan wajibnya al-bada'ah dimulainya, bil ilmi, dengan ilmu, qoblal qawli wal amal, sebelum berkata dan berbuat. Wa hadza dalilun athariyun, dan ini adalah dalil yang athari, yang betul-betul berdasarkan athar, berdasarkan riwayat. Ya dulu yang menunjukkan ala annal insana yang menunjukkan kepada pengertian bahwasanya manusia itu ala annal insana bahwasanya manusia itu ya'lamu awalan, harus menuntut ilmu duluan, thumma ya'malu thanian, kemudian beramal setelah itu. Thanian yakni yang kedua, awalan yang pertama harus ya'lam, harus menuntut ilmu, yang kedua harus ya'mal, beramal. Ini dalilun athari, dalil berdasarkan athar, atau istilah lain dalilun nakli. Ya, dalilun athari atau istilah lain apa? Dalilun akli. Naam. Nah, atau apa kemarin selain diistilahkan dalilun nakli, apa? Dalilun syar'i. Ya. Hah? Sam'i. Naam, dalilun sam'i. Ya. Sekarang wa hunaka dalilun akli, ada pula dalil akli nadhari, dengan semata-mata pandangan, pandangan pikiran. Ya dulu yang menunjukkan ala annal ilma qabla al-qaul wal amal, yang menunjukkan pula bahwa haruslah orang itu berilmu sebelum berkata dan berbuat. Wadhalika, yaitu dalam hal ini ialah li'annal qawla wa awil amala, karena perkataan atau perbuatan la yakunu sahihan makbulan, tidak akan bisa menjadi sahih, tidak akan bisa yakunu menjadi sahihan, baik makbulan, tidak pula bisa diterima, hatta sehingga yakuna ala wifqi syariati, sehingga menjadi cocok dengan syariah. Wala yumkinu, dan tidak mungkin pula ayya'lamal insanu, seorang tidak mungkin bisa tahu anna amalahu ala wifqi syariati, tidak mungkin bisa tahu bahwasanya amalannya itu ala wifqi syariati, bahwa amalannya itu mencocoki syariah, illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Ya, amalan itu tidak akan bisa menjadi sahih, tidak akan bisa menjadi benar, amalan itu tidak akan bisa menjadi makbul, diterima. Ya, sehingga amalan itu sampai pada tingkat mencocoki syariah, ala wifqi syariah. Nah, dan seseorang tidak mungkin bisa tahu amalannya itu mencocoki syariah atau tidak. Nah, padahal syarat sahnya amalan itu ialah mencocoki syariah, kan ya? Seseorang tidak akan bisa tahu amalannya dia itu mencocoki syariah atau tidak, kecuali dengan ilmu. Walakin hunaka asya'un, nah, akan tetapi ada pula di sana beberapa perkara, asya' ya'lamu hal insanu, yang diketahui oleh manusia bifitratihi, dengan fitrahnya, yaitu kal ilmi bi anna Allah ilahun wahidun, seperti al ilmu, ilmu bahwasannya Allah itu ilahun wahid, sesembahan yang satu. Fa inna hadza qad fatara alaihi al abdu, maka perkara ini sungguh sebagai perkara yang fatara alaihi al abdu, seorang hamba telah diciptakan di atas fitrah ini. Walihada lam yahtaju ila ana'in kabirin fit ta'allumi. Oleh karena inilah tidak membutuhkan ila ana'in kepada ana perhatian kabir yang besar fit ta'allumi untuk belajar memahamkan masalah ini. Untuk memahamkan masalah bahwa satu-satunya sesembahan itu ialah Allah tidak memerlukan ana'in kabir perhatian yang besar. Ammal masailil juz'iyyatil muntashirati. Adapun masalah-masalah yang juz'iyah, juz'iyah itu parsial. Parsial itu artinya apa? Masalah-masalah yang sifatnya bagian-bagian yang terpisah satu dengan yang lainnya. Itu al-muntashirah yang tercecer di banyak perkara, ya, masalah-masalah rinci, ya, fahiyallati tahtaju. Nah, masalah-masalah yang rinci ini yang membutuhkan ila ta'allumin wa takrisi juhudin, membutuhkan untuk belajar, wa takrisi juhudin, dan menumpahkan juhud, menumpahkan kesungguh-sungguhan. Ya. Naam. Ya, apalagi sebagai dai. Hati-hati. Mau mengajak orang kepada sesuatu itu namanya dai, kan ya? Bagaimana mau mengajak orang kepada sesuatu tidak mempersiapkan dulu dengan ilmu, ya, dalam mengatakan sesuatu, sebab perkataannya dai ini akan diikuti oleh banyak orang, ya, dan dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Nah, maka harus membekali diri dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Lah kalau sulit untuk mendapatkan keterangan, keterangan ilmiah, bagaimana? Ya jangan berkata dan jangan berbuat. Kalau kamu merasa sulit untuk mendapatkan keterangan ilmiah pada satu masalah, ya kamu jangan berkata dalam masalah itu, diam aja. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata yang baik, berkata yang benar, au liyasmut. Kalau memang tidak bisa kamu mendapatkan kepastian ilmiah, ya kamu diam. Begitu. Ya. Naam, barakallahu fikum. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ta'assub pada madhab itu ialah pokoknya kalau saya sudah bermadhab Syafi'i, apapun di madhab Syafi'i itu pasti benar. Yang menyimpang dari madhab Syafi'i pasti salah. Ini ta'assub madhab. Kalau merujuk kepada madhab ialah mencari keterangan dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu, apa pengertian dalil-dalil ini, merujuk kepada madhab-madhab itu di dalam rangka mempelajari dalil. Jadi berarti mengikuti dalil, tetapi untuk memahami dalil itu cari keterangan dari para a'immah madhab-madhab tersebut. Ya, Nah, tidak terikat dengan satu madhab tertentu, tetapi merujuk kepada madhab-madhab tersebut. Karena para a'immah itu imam-imam ahlul hadis. Tidak bisa kita mengabaikan madhab Syafi'i karena berpegang dengan madhab Maliki. Tidak bisa kita mengabaikan madhab Maliki karena kita berpegang dengan madhab Syafi'i. Tidak bisa kita mengabaikan madhab Syafi'i dan Maliki karena berpegang dengan madhab Hambali. Tidak bisa. Enam. Karena semua mereka adalah imam-imam ahlul hadis yang kita merujuk kepada mereka. Paham tak? Enam. Nah, iya, artinya tidak membutuhkan uraian panjang lebar tinggi rendah, tidak membutuhkan rincian-rincian, tidak. Sungguhnya ini perkara fitrah, ya. Nah, jadi kalau perkara fitrah itu tinggal membangkitkan fitrahnya itu saja. Para nabi dan para rasul juga membangkitkan fitrah manusia ketika mengajak mereka kepada tauhid uluhiyah. Ya, ketika membersihkan syubhat-syubhat yang ada di kepala orang-orang musyrikin, ya, dengan mengingatkan kepada tauhid rububiyah. Nah, konsekuensi tauhid rububiyah itu ialah kamu bertauhid dengan tauhid uluhiyah, begitu, ya. Maka sesungguhnya pada dasarnya tauhid uluhiyah itu adalah juga termasuk perkara fitri, ya. Nah, adapun uraian yang lebih lanjut tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah dan sebagainya, itu perlu merujuk kepada uraian-uraian yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yakni seandainya orang itu diajak berlogika saja, itu sudah bisa diajak kepada tauhid uluhiyah. Buktinya sebelum datangnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, muncul orang-orang di zaman jahiliyah semacam Zaid bin Amr radhiyallahu anhu. Sebelum datangnya Nabi, ya, sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu menyatakan yakin ini penyembahan-penyembahan berhala ini adalah batil. Ha, sampai dia berkeliling ke pendeta-pendeta Yahudi dan Nasara. Semua pendeta-pendeta Yahudi dan Nasara itu mengatakan, kamu kembali saja ke Mekah, sebentar lagi akan diutus di negerimu Nabi akhir zaman. Jangan kamu menjadi Yahudi, jangan kamu menjadi Nasrani. Ini agama yang bobrok. Itu para pendeta-pendeta Yahudi dan Nasara itu menasihati Zaid bin Amr demikian. Nah, dalam hal ini Zaid bin Amr yakin Allah itu satu-satunya sesembahan. Tapi bagaimana menyembah Allah dan bagaimana menerangkan keyakinan ini? Gak bisa dia. Sehingga dia mencari ilmu kesana kemari. Sampai setelah putus asa, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sudah berusaha mencari jalan untuk mengenal engkau, meyakini engkau adalah satu-satunya sesembahan, tapi aku belum juga mendapatkannya. Dan Zaid bin Amr meninggal dunia sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dia dalam keadaan seorang muwahid, bertauhid dengan fitrahnya saja tanpa ilmu, dan dia mati di atas tauhid. Ini bukti memang tauhid uluhiyah itu sesungguhnya sama dengan tauhid rububiyah, yaitu perkara yang bisa difahami semata-mata dengan logika tanpa dalil, ya. Nah, begitu. Faham tak? Barakallahu fi. Assalamualaikum.